Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي، الحمد لله قد سنتيسى مجدك الشكر kita kepada Allah سبحانه وتعالى dengan segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa kembali berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita masuk pada halaman 135 dari risalah yang ditulis oleh Syekh Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada poin yang berkenaan dengan al-karamah. Poin sebelumnya kita bahas tentang masalah sahabat, tentang masalah ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada malam ini kita melanjutkan pada poin qaulul musannif rahimahullahu taala wa uqirru bi karamatil awliyai wa ma lahum min al-mukashafat. Kata Syekh rahimahullah, dan aku meyakini adanya karamah para wali, adanya karamah para wali, wa ma lahum min al-mukashafah, dan apa-apa yang ditampakkan kepada para wali-wali tersebut. Mukashafah ini kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan manusia yang ditampakkan oleh Allah kepada para wali-wali Allah. Ini pembahasan tentang keyakinan beliau terhadap karamah para wali. Kita sering mendengar bahwa tuduhan kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, tuduhan tidak mencintai Nabi, kita sudah membaca itu. Tuduhan bahwa Syekh tidak mencintai para sahabat, dan dijelaskan oleh Syekh. Tuduhan bahwa Syekh tidak percaya kepada karamah. Nah, ini Syekh menjelaskan bahwa beliau meyakini adanya karamah untuk para wali-wali Allah. Ya, wali-wali Allah, bukan wali-wali syaitan. Ya, wali-wali Allah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, "Lamma farada rahimahullah mimma yajibu li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yajibu li ashabihi." Tatkala al-musannif selesai menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW dan kewajiban-kewajiban kita kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu, wa ma yajibu ahli baitihi radhiyallahu anhum, juga kewajiban kita dalam menunaikan hak-hak para ahli bait Nabi SAW, intaqala ila bayan al-i'tiqad fi karamat al-awliya. Maka Syekh pada poin ini ya melanjutkan tentang penjelasan akidah, penjelasan i'tiqad yang berhubungan dengan karamah para wali. Ini bukan pembahasan yang baru dalam masalah akidah, karena disebutkan oleh para ulama-ulama sebelumnya dalam kitab-kitab akidah. Ibnu Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Al-Wasithiyah, Al-Tahawi, juga yang lainnya. Syekh menjelaskan tentang akidah beliau yang berhubungan dengan karamah. Qalabal karamatu jamu karamat wa hiya al-amrul khaliqu lil 'adala. Karamat, apa istilah kita? Karamat ya. Karamat atau karamat ya, jamak dari karamat. Hiya al-amrul khaliqu lil 'adala, yaitu perkara yang di luar kebiasaan manusia. Karamat ini ya adalah suatu kebiasaan atau suatu yang di luar kebiasaan manusia. وَيَكُونُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى لَا دَخَلَ لِلْبَشَرِ بِهِ. Dan karamah ini datangnya dari Allah, tidak ada campur tangan manusia dalam masalah ini, karena di luar kebiasaan manusia ya, sehingga ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. in jara ala yadi nabiyyin fa huwa mu'jizah. Kalau karamah ini ya ada pada seorang nabi, maka itu disebut dengan mu'jizah. Tapi kalau ada pada selain nabi disebut apa? Karamah. Pada sahabat, pada tabi'in, pada auliyaillah, orang-orang saleh ya, dari para imam-imam atau orang saleh pada hari ini, maka itu disebut karamah. Tapi kalau ada pada nabi, pada rasul, maka disebut mu'jizah. Mithlu takfir ta'am al-qalil baina yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanan sedikit berubah jadi banyak. Ya, dan ini termasuk mukjizat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minuman yang sedikit tidak bisa diminum orang banyak sampai terkenyang ini, sampai kenyang. Ya, jadi ini merupakan mukjizat Nabi. Wa nabil ma min abaihi min baini ashabi. Air keluar dari apa? Jadi jemari Nabi. Air yang keluar dari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'adha min dhalik nuzul al-Qur'an. Dan yang lebih agung, lebih besar lagi dari itu semua adalah turunnya Al-Qur'an. Ini merupakan apa? Mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-mu'jizat al-'azimah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah merupakan mu'jizat yang paling besar. Alladhi 'ajaza al-jinn wal alladhi 'ajaza al-jinn wal insa an yaqtu bi suratin minhu. Yang mana turunnya Al-Qur'an ini tidak bisa dilakukan oleh jin dan manusia untuk mendatangkan meskipun satu surat. Allah turunkan Al-Qur'an karena ini merupakan kalam Allah. Walaysa bi makhluq, walaysa bi makhluqin. Dan manusia, jin, meskipun mereka bersatu sekalipun untuk membuat satu surat tidak akan mampu. Ya, walau kana ba'du li ba'dihim ba'dil dhahir. Meskipun mereka bekerja sama, bersatu untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an tidak akan mampu. Fakta di surat ini, Allah sebutnya dalam surat Al-Baqarah, ketika menentang orang-orang kufar atau orang-orang yang menentang Al-Quran, tidak bisa mereka mendatangkan meskipun satu surat. Nah ini mukjizat terbesar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau asal Musa, begitu juga seperti apa? Asal, apa asal? Tongkat Nabi Musa. Ya ini mukjizat, ketika dilempar berubah. Ya. Wayan Musa, datangannya Musa. Tangannya Nabi Musa itu mukjizat, ya sekali mukul apa mati siapa dari kaumnya Fir'aun, sekali tampar terpelet malaikat berarti matanya apa copot itu copot apa bahasa ini tangannya Nabi Musa alaihissalam. Nah ini mukjizat yang beliau miliki. Walayat Musa allazi a'taha Allah li Musa alaihi salatu wasalam. Dan ada 9 ayat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Tapi ini disebutkan dalam hadis sebagian ulama menyebutkan. Dan ayat-ayat kandungannya sangat apa namanya bagus dan sesuai dengan syariat Nabi. Di antara ayat-ayatnya adalah apa? Tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh menuduh orang-orang baik sebagai pezina dan lain sebagainya. Dan itu apa namanya terdapat dalam hadis, akan tapi hadisnya diwariskan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Hadis diwariskan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan yang lainnya. Dicukup apa yang disebutkan oleh Syekh di sini bahwa di antaranya adalah asal Musa, kemudian tangan Nabi Musa. Ya. Kalau berlaku dia Isa bin Ihya al-Mauta, begitu juga yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa bisa menghidupkan dalam orang mati. Tapi dengan izin Allah. Allah melakukan dia Isa dan dia Ilmuka. Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa sehingga bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Wa Ibrahim Aknah wal Amras, dan bisa menyembuhkan orang buta yang dari lahir dia buta bisa disembuhkan dengan izin Allah. Ya, orang yang buta dari lahir bisa disembuhkan, tapi dengan izin Allah. Kalau mahadi mukjizat, maka ini disebut mukjizat karena ini yang dituduki oleh para nabi dan rasul. Wa ma'rifatih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min mukjizat kathirun jiddan. Dan ada pun yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mukjizatnya sangat banyak sekali yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma in jaratil khariqatu ala yadi 'abdin shalih fa hiya karamah min Allah jalla wa ala. ada sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang dimiliki oleh seorang hamba yang saleh, maka ini adalah karamah datangnya dari Allah. Ada seorang yang bisa ya berjalan di atas air, tapi dia rajul saleh, akidahnya, tauhidnya, ibadahnya saleh, rajul saleh. Maka ini apa? Karamah. Ini karamah. Kalau dikurung lagi jari Maria, Syekh menyebutkan contohnya seumpama seperti apa yang disebutkan Syekh, yaitu yang terjadi kepada Maria. Lama kana mu'tazilatan fi makani wa mutakhidatan hijaban min duni nas. Maryam ketika itu i'tizal, memisahkan diri dari manusia, ya, dari satu tempat dan menutup diri di tempat musallanya. Wa ya'tiha rizquha wa hiya fi makaniha. Datang rizki kepada siapa? Maryam, padahal dia berada di tempatnya, tidak keluar, tidak kemana-mana, tapi datang rizki kepada Maryam. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab, yakni al-musalla, mihrab adalah musalla. Sehingga sebagian ulama dalam beberapa kitab akhtha' al-musallin, kesalahan orang-orang yang salat, dalam beberapa kitab semoga kalau kita menyebutnya di dalam mihrab ya, tapi maksudnya ada dulu, ada di dalam gitu. Sebagian masyayikh yang menulis kitab-kitab musallin itu termasuk akhtha' di dalam masjid adalah adanya apa? Mihrab, imam dikhususkan dalam satu tempat. Ya. Kenapa? Karena mihrab itu maksudnya apa? Musalla. Bukan seperti itu. Itu disebutkan oleh beberapa masyayikh ketika menulis dalam kitab-kitab atau al-musallin. Adapun yang apa namanya? Yang sunnahnya adalah seperti tidak ada apa? Pemisah antara siapa? Imam tadi dengan makmumnya. Jadi tidak harus ada satu tempat khusus. Tapi kalau sudah ada, salatnya sah benda. Ya sah. Sah salatnya. Ya. Baik. Kata Syekh, ai kullama dakhala 'alayya Zakaria al-mihraba, yakni al-musalla alladhi yusalli bi. Setiap kali Zakaria masuk ke musallanya siapa? Musallanya Maryam. Yang tempat itu dijadikan salat oleh Maryam, kullama dakhala 'alayya Zakaria musallaha wa huwa fi al-mihrab, wajada 'indaha rizqa. Setiap kali masuk Zakaria lihat tuh, ada rizki, ada makanan. Ya. Qala ya Maryam, anna laki hadha. Maryam, ini datang dari mana? Ya, makanan, rizki ini. Qala huwa min indillah. Padahal Maryam enggak kemana-mana. Di musalla, berzikir, salat, berzikir, datang apa? Datang rizki. Qala huwa min indillah. Ini datangnya dari Allah, kata Maryam. Inna Allah yarzuqu man yasha' bi ghairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa disangka-sangka. Dan termasuk apa? Karena ketakwaannya. Ya, Allah sebutnya dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Dan Allah akan memberikan rizki tanpa disangka-sangka. Ini karamah yang dimiliki oleh Maryam. Wa mithlu alladhi jarra li ashabi al-kahfi minal karamat. Ya, contoh yang lain juga apa yang terjadi pada ashabul kahfi, karamah yang mereka ya peroleh. Li'annahum mu'minun ashabul kahfi, ya, mereka adalah para pemuda-pemuda mukmin. Tabarra'u min dinil musyrikin, berlepas diri dari agama orang-orang musyrik. Wa kharaju min al-balad wa a'raw ila dharin fi rabbihi. Mereka berlepas diri dari agama orang musyrik di tempatnya kaumnya, kemudian sepakat dengan para pemuda tersebut untuk keluar dari kampungnya, ya, menuju ke mana? Ke gua, menyelamatkan agamanya, membawa tauhidnya. Fa Allahu daraba 'alayhi an-nawm sinin tawila hatta zaga shu'uruhu wa adbaru. Ya, ketika masuk ke gua, kemudian mereka tertidur. Tertidur yang sangat lama, bertahun-tahun. Ya, sangat lama, bertahun-tahun. Sampai-sampai apa? Rambut dan apa? Kukunya bertambah tidak? Bertambah. Qala wa hum yataqallabuna min jambin ila jambin. Ya, namanya orang tidur ya. Apa namanya? Bisa ada orang tidur di rumahnya. Apa namanya? Yataqallab. Berbaring kanan, berbaring kiri, ya. Ada yang orang tidur kepala di sini, bangun-bangun kepala di sana. Ada yang mungkin. Ini kata Allah, jambir ila jambir. Wa mabar alaihim sinur kandira. Wa hum lam yataghayyaru. Sekian lama tertidur, ya, bertahun-tahun, tapi tidak berubah. Tidak berubah. Ya, kalau orang lama, mungkin di atas tanah, ada apa namanya? Hewan-hewan, ya, pada serangga-serangga, mungkin kulit orang bisa kena dan lain sebagainya. Nah ini kata saya, hum lam yataghayyaru, tidak berubah. Wa hum fi nawmihim, ya, dalam tidur mereka. Hadza min karamatil awliya, ini merupakan karamah para wali. Jadi ashabul kahfi wali bukan wali, nah, orang pemuda-pemuda yang mukmin yang saleh, ya Allah berikan karamah kepada mereka. Wali syurga Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kita Al-Qur'an baina awliyat al-Rahman wa awliyat al-Syaitan. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah beliau menulis satu kitab satu jilid yang berjudul Al-Qur'an baina awliyat al-Rahman wa awliyat al-Syaitan. Kitab yang berjudul ya, perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Ya, perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Di antara wali-wali Allah sifatnya apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah tidak ada rasa takut sedikit pun, tidak ada rasa sedih mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Menjaga tauhidnya dan menjaga ibadahnya kepada Allah SWT. Maka dua sifat, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman, benar-benar menjaga iman tauhidnya, ya, tidak tercampur adukan dengan kesyirikan, dengan khawar, ya, tidak namanya tercampur adukan ibadahnya dengan perkara-perkara bid'ah. Dijaga imannya dan dia jaga ibadahnya. Dalam ayat yang lain, ya, Allah sebutkan di antara ciri-ciri awliya Allah adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin. Berterima kasih, berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ada loyalitas kepada orang-orang yang beriman. Ini pertama. A'izzatin alal kafirin, keras kepada orang-orang kafir. Ya, bukan sama orang kafir dekat, akrab, tapi sama orang yang beriman ternyata lain. Ya, seakan-akan dia musuh. Ini orang kafir dijaga. Ya, ini orang kafir dimuliakan. Ini orang kafir dijadikan sahabat. Tapi orang yang beriman, orang yang bertauhid dimusuhi. Ini bukan lari Allah, lari syaitan. Kata Allah sebutkan, adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Berlemah lembut, berkasih sayang kepada orang beriman. Yang kedua, keras kepada orang kafir. Keras. Ada sikap dalam bahwa berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran. Ya, tapi dalam bermuamalah, kita muamalah dengan orang kafir. Ya tidak, muamalah. Kita tetangga orang kafir, kita muamalah dengan orang kafir. Tapi harus ada prinsip. Prinsip bahwa berlepas diri dari akidah, kekufuran, kesyirikan mereka. Kemudian Allah sebutkan sifat yang ketiga, yujahiduna fisabilillah. Ya, siap berjihad di jalan Allah. Ini wali Allah, jihadnya di jalan Allah. Ya. Kemudian apa? Wala yakhafuna lawmat lahim. Dan tidak pernah merasa takut dari celaan orang-orang yang berdoa. Jadi, berapa sifat tadi orang-orang disebut wali Allah? Yang pertama, alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman bertakwa. Bersikap lemah lembut kepada orang beriman, keras kepada orang kafir, kemudian yang kelima apa? Siap berjihad di jalan Allah, dan yang keenam, nah, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ini sifat-sifat orang yang disebut dengan wali Allah. Qala amma idza ja'a nah wa huwa kitabun nabi jinna bi hadzal bab nah kitab al-qur'an baina baina wa yad ar-rahman wa yad syaitan. Ini kitab yang sangat bagus yang menjelaskan tentang masalah antara wali Allah dengan wali syaitan. Amma idza ja'a al-khaliq 'ala yadi kafir aw 'ala yadi sahir fa hadza laysa karama. Adapun ya suatu yang di luar kebiasaan manusia tapi ini dimiliki oleh orang kafir, ini dilakukan oleh tukang sihir, ini bukan karomah. Ini bukan karomah. Ada orang kafir bisa jalan di atas air. Ada sahir, bukan sihir, dukun. Dia bisa berjalan di atas air pakai sandal. Allah inna mahala baikus syaitan. Sesungguhnya ini adalah bantuan syaitan. Bagaimana mungkin dia, ya, kafir mujrim, sahir, dajjal, kemudian berjalan di atas air dibantu oleh Allah. Nah, ini bantuan dari syaitan. Lianna syayatina taqdimuhu bi muqabil ta'ati lahum wa ufrihim billah. Syaitan akan bantu mereka, bantu orang kafir, bantu dukun, bantu tukang sihir. Kenapa? Sebagai balas budi. Tukang sihir, tukang dukun mau berbuat kepada Allah dan mentaati syaitan, maka syaitan pun akan memberikan apa? Balasan dengan membantu dia, dengan memberikan kepada dia hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Asahiru qayyatiru bilhawa. Nah, tukang sihir bisa jadi dia terbang di atas apa? Angin. Ya, di awal tadi dia apa? Atas ya, terbang. Wa yamshi 'alaiha, bisa juga tukang sihir jalan di atas air. Wa yadkhulu fil nar. Ya, mungkin juga tukang sihir masuk bakar saya, bakar. Mungkin benar. Tukang sihir dibuatkan api unggun masuk ke dalam. Enggak kebakar dia. Enggak kepanasan dia. Ala wa la tuhriku, dan tidak terbakar dia. Ala wa hadha amalu syaitani wa laysa bi haram. Maka ini adalah bantuan setan dan bukan haram. Beda kalau Nabi siapa? Nabi Ibrahim dilempar ke api. Kuni wardan wa salam. Apa sebutkan kepada api agar apa menjadi dingin. Selamat Nabi Ibrahim. Itu mujizat. Ya, bukan karoma. Itu mujizat karena beliau Nabi dan Rasul. Nah, kalau ada yang masuk ke dalam api, ya, kemudian tidak bisa terbakar. Apa Allah lama ini pedang yang lagi ramai, tusuk, apa, dan mempan. Apa ini bacok, dan mempan. Ada amal syaitan. Ini bantuan dari syaitan. Ya, bukan dia wali, nabi dari syaitan. Ya, bukan wali Allah. Kalau Allah ibtilah wabtihan, na'am, ini ibtilah wabtihan, ujian, cobaan. Manusia percaya tidak sama dia. Kita percaya kalau itu amal syaitan, bukan dari karamah. Waqad yakunu natijah hiyal khafiyah wa wa'il qamratin 'ala al-a'yun. Bisa jadi dia ini apa? Punya apa istilahnya itu? Hiyal. Orang kalau kecepatan itu namanya apa istilahnya? Kelihayan. Sehingga orang melihat hebat dia. Padahal itu melihat tangan. Atau karena ada apa, sinar ke mata dia ketika yang dia lihat sudah tidak jelas lagi. Ini semuanya adalah yang biasa dilakukan oleh para dukun, ya, orang-orang yang bermain dalam masalah-masalah ini. Dan ini bantuan dari syaitan. Orang banyak nurumil di karomah di awliya, kita beriman adanya karomah, ya, bagi para wali-wali Allah. Wa annaha mithatun min Allah, dan karomah yang dimiliki para wali ini merupakan anugerah dari Allah. Qala ahlul ilmi, sebutkan oleh para ulama, jadi dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab yang kedua, karomatul awliya mu'jizatun lil anbiya. Karomah para wali kalau itu pada para nabi dan rasul disebut apa? Mukjizat. Tapi karomah ini, ya, mukjizat para nabi kalau ada pada manusia biasa maka disebut karomah. Lianna al-awliya ma hasalu ala hadhihi al-karamat illa bi ittiba'i al-anbiya. Ini kuncinya, ini timbangannya. Kata Syekh, karena para wali tidak akan mendapatkan karamah dari Allah kecuali dia mengikuti siapa? Mengikuti Nabi. Kalau ada wali kemudian dia merasa saya bebas keluar dari syariat Nabi. Ya, ayo sholat dah. Saya kan wali, tidak perlu sholat. Ya, wali syekh tidak perlu sholat. Ya, itu kita mau sholat dan mau sholat. Saya sudah masuk dalam apa nih? Derajat apa? Alif billah. Ya, kalau kita belum masuk lah tadi. Ya, kalau sudah masuk derajat itu, berarti sudah tidak perlu syariat. Ini baru dikatakan wali oleh mereka. Ya, padahal pertimbangannya disebut wali kalau dia mengikuti Nabi. Sehingga dia bisa mendapatkan karomah karena dia ittiba kepada al-anbiya. Fahiyya karomah lil awliya wa mu'jizah lil anbiya alaihi salatu wassalam. Maka karomah itu ya bagi para wali-wali Allah dan mu'jizah itu bagi para pada nabi. Wa nasu bil karomah di ala thalathati aqsam, tarfan wa wasat. Manusia dalam mensikapi karomah ini ada tiga golongan. ya. Yang dua berseberangan jauh, yang satu berkenaan. Atau berawal, golongan yang pertama, menyukirul karomah. Ada golongan yang mengingat karomah. Tidak ada karomah itu, tidak ada. Ini golongan rohah. Wahumul mu'tazilah, ini kelompok mu'tazilah. Kenapa? Karena mu'tazilah mengedepankan akal daripada nakal. Mengedepankan akal daripada nas, al-Quran, dan sunnah. Sehingga mereka mengingkari adanya karomah. Pemimpin itu nak karomah til awliya. Orang-orang mu'tazilah mengingkari karomah para wali. Wayaqulun laisa hunaka karomatun wala khawarij. Tidak ada karomah, tidak ada hal yang di luar kebiasaan manusia. Karena mereka ya'tamiduna 'ala al-qulub wa la ya'tamiduna 'ala al-adillah. Karena kelompok mu'tazilah mereka bersandar kepada akal, dan masuk di akal sudah tua. Mereka tidak bersandar kepada dalil. Fayunkiruna al-karamat. Maka mereka mengingkari karamat. Wa yaqulun law athbatnaha lashtabaha al-wali nabi. Kalau kita tetapkan adanya karamat bagi para wali, berarti kita menyamakan wali dengan siapa? Dengan nabi kata mereka. Wahada jahdur wa qada'al. Ini merupakan kebodohan dan kesesatan orang-orang mu'tazilah. Liwujudil furu' bainal anbiya wal awliya. Karena sudah jelas adanya perbedaan antara nabi dengan siapa? Dengan para wali. Tidak mungkin kita samakan antara wali dengan nabi, derajatnya beda. Ya. Ini golongan yang pertama yang mengingkari al-karamah. Golongan yang kedua, Al-Mudhani Fariqan gola fi ibadil karamat hatta adu mahali wassahira sahira atau sahara wal jahana wassufiyah karamat. Kelompok yang kedua, ini golongan yang hulu dalam menetapkan karamat, berlebih-lebihan dalam menetapkan karamat, sampai-sampai mereka mengatakan bahwa kebiasaan para tukang sihir, kebiasaan tukang dukun dan orang-orang sufi itu dianggap sebagai karomah. Ya, saking hulunya dalam menetapkan karomah, sampai apa saja dilakukan dukun dan sihir disebut adalah karomah. Wa hiya khawariqu syaitaniyah wa laysat karomah. Padahal itu hakikatnya adalah bantuan syaitan, bukan karomah. Haulai walau fi ihbatil karomah hatta taqaddu anna kull syai' yuharibu al-'adaba wa taqaddu. Saking hulunya mereka, ya apa saja yang itu menyelisih kebiasaan manusia, maka mereka meyakini itu adalah karomah. Ya, contoh kebiasaan orang kalau di apa ini? Pisau kira-kira luka tidak? Luka. Ini ada orang di pisau enggak luka. Wah, karomah. Padahal kita sholat enggak sholat. Ya. Nah, ini saking hulunya kepada karomah. Walau kana jara ala yadi sahir wa kahin wa musyrik. Meskipun kebiasaan di luar kebiasaan manusia itu dilakukan oleh tukang sihir, dukun, orang-orang musyrik, maka pun hadi karomah. Mereka tetap mengatakan di karomah. Jadi orang-orang yang hulu dalam masalah ini selalu takjub ketika melihat orang ya bisa berjalan, melihat orang ya ambil apa api masukkan ke mulut ya, kemudian ambil apa lagi itu paku dipakukan di badan tidak keluar darah. Oh karomah ya. Walidzalika ya'buduna al-qubur wa yaquluna inna ashabaha hasala lahum karomah. Bahkan mereka siap untuk menyembah kuburan mereka. Kemudian mereka meyakini bahwa ini dulu orang yang punya karomah. Ketika sudah meninggal, mereka sembah di kuburannya. Mereka minta di kuburannya. Dengan hujah apa? Ini dulu orang-orang yang punya karomah. Ya. Kalau ada kubur Nabi Muhammad Medan, dan mereka minta pertolongan kepada ahli kubur. Wahai ada hulu di ashabil karomah. Dan ini adalah perbuatan hulu mereka-mereka yang berlebihan dalam menetapkan karomah. Ya, ini kelompok yang hulu, kalau tadi kelompok yang sangat mengingkari karomah. Al-Tali, kelompok yang ketiga, ahli sunnah wal jamaah, faya tawassaku. Kelompok yang ketiga adalah ahli sunnah wal jamaah. Mereka berkenaan dalam bersikap karomah. Wa yuthbituna karomah fi sahihah. Mereka menetapkan adanya karomah. Bahwa karomah ini benar adanya. Untuk para wali-wali. Ya, untuk para wali-wali Allah. Amma khawari kusyayati wa ma yajri ala syayati fa hadza laysa karamah. Ahlu sunnah meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian manusia di luar kebiasaan, ya. Kemudian mereka ini adalah tukang sihir, mereka adalah tukang dukun, orang musyrik yang tidak pernah sholat, ya, yang ibadahnya tidak karuan, maka ini adalah perbuatan syaitan, bukan kawan. Wa inna rahiya syaitanatu wabtila wabtihan. Ini ujian bagi manusia. Percaya tidak sama mereka atau mengingat. Fakat yadiru sahir bin hawa wa yamsi ala ma wa yaksul lahu asya. Tukang sihir mungkin berjalan di atas air, mungkin bisa terbang, mungkin dia punya suatu yang menghirankan manusia. Walakin hadha bifi'li syaitan. Ini semua perbuatan syaitan dan bantuan dari syaitan. Wa qadiru bi'ana syaitan. Ada seorang bisa memberitakan, ya, memberitakan suatu yang hilang, datang kepada dukun atau datang kepada seorang, nanti saya terasa dompet saya hilang, coba kira-kira ceritakan di mana dompet saya. Ini cerita, oh dompetmu ada di sini, dicari sana benar tak ada, ya, dia seakan-akan memberitakan perkara yang lain. Kenapa? Lianna syaitin tukbiruhu, padahal itu berita dan siapa? Syaitan yang menceritakan kepada dia. Sehingga dia beritakan kepada orang yang kehilangan dari. Idan huwa abadahu wa qadra'alahu qadamu. Au idan huwa abadahu wa qadra'alahu qadamu. Kalau seorang itu mau beribadah kepada syaitan, mau tunduk kepada syaitan, maka syaitan akan menjadi khadimnya. Kayaknya aku sering dengar apa? Khadam. Istilah khadam ya. Orang bilang, simpulan punya khadam. Khadam itu maksudnya pembantu. Dalam bahasa Arab, khadam adalah pembantu. Berarti simpulan punya khadam, dia punya syaitan yang membantu. Dia punya jin yang membantu. Ya. Tapi jin tidak akan, apa namanya, gratis. Tidak ada gratis. Perjalanan tidak. Pasti jin juga minta apa? Minta bantuan. Jadi mau tak bantu, berarti dia harus ikutin. Ikutin apa contoh? Jin perintahkan, kecil usaha, harus kecil. Jadi uang yang dilakukan para penduduk dan sihir. Hinakan Al-Quran. Ya, kalau hal-hal yang itu merupakan larangan-larangan Allah. Kalau dia pun taati dan tunduk kepada perintah dari jin dan syaitan, maka syaitan pun akan membantu dia. Al-jazaa' min jinsil amal, tapi ini dengan jin dan syaitan. Oh ya Allah. Allah Rabbat astamta'a ba'duna bi ba'di wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Ya Rabb kami, sebagian dari kami mendapatkan kebahagiaan dengan sebagian yang lainnya. Jadi manusia dapat kebahagiaan, begitu juga jin dan syaitan lain dapat kebahagiaan. Saling timbal balik, saling memberi. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Tapi waktu ketetapan hari sudah ketetapan, sudah sampai, maksudnya hari kiamat. Padahal mereka masih apa? Masih senang untuk dengan apa? Jin tadi. Tapi hari kiamat sudah datang. Tidak ada lagi. Maka Allah diperintahkan mereka. Masuk kalian ke dalam neraka. Kekal kalian ke dalam neraka. Ini ya saling mencintai satu dengan yang lainnya. Saling membahagiakan satu dengan lainnya. Antara manusia dengan jin tadi. Fa'ina tatawa bal'idz. Ila jinni wa khadra'atahu padamu. Kalau ada seorang yang kemudian dia mau tunduk kepada jin, pasti jin itu akan membantu apa keinginan dia. Wahum yang diruna ala bala yang diruna ala jins. Karena jin itu bisa berbuat sesuatu yang manusia tidak bisa. Ya, jin bisa berbuat sesuatu yang manusia tidak mampu. Sehingga ketika seorang mampu karena bantuan jin, pada turun jahil ada hal ini karomah. Orang-orang bodoh akan menyangka, oh ini karomah. Pada bantuan siapa? Jin tadi. Qala wa hiya laysat karama wa innama hiya syaitan. Fa yajib tadabbur bi hadza. Maka kita harus berhati-hati dan harus ya pandai melihat. Tidak semua orang yang melakukan di luar kebiasaan manusia adalah karama. Kita harus mengukur seperti yang disebutkan para imam, idza ra'aita ar-rajula yamshi 'ala al-ma' wa yatir 'ala al-hawa fala taqtahu. Kalau kau melihat seorang terbang di atas awan, di atas angin, ya, kemudian berjalan di atas air, jangan tertipu. Lihat akidahnya, lihat ibadahnya, sesuai tidak dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak pernah sholat, ya, akidahnya tidak karuan, kita tidak kenal, ya, kebiasaan dia, kebiasaan para penduduk dan sihir, sudah, ini merupakan apa? Amal syaitan, bantuan dari syaitan. Kalau dia orang saleh, rajin ibadah, tauhidnya bagus, ini karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala falkaramatu la tubna mutlaqan wala tubat mutlaqan wa inna ma yufassalu fiha wa yaqulu insanu ala basira. Maka karamah ini tidak boleh dinafikan secara mutlak, tidak boleh ditolak semuanya secara mutlak, tidak boleh pula tidak tetapkan seperti penetapan kelompok yang kedua tadi sampai hulu. Siapapun punya karamah, kata orang kafir dukun pun punya karamah, ini juga salah. Akan tetapi inna ma yufassalu fiha harus diperinci, ya, fayakunu insanu ala basira, sehingga manusia itu benar-benar tahu ini karamah atau ini nah, manusia syariati. Ya, dan kita sebutkan tadi ini wali Allah atau ini wali siapa? Wali syaitan, sehingga bisa membedakan. Wa qawluhu wa ma lahum min al-mukasyafah, yakni al-firasah. Ya, ada orang-orang saleh, para wali-wali Allah ditampakkan kepada dia, ya, perkara-perkara di luar, perkara-perkara yang luar biasa ditampakkan oleh Allah kepada dia. Kata Syekh di sini, yakni al-firasah, adanya firasat, firasat seorang mukmin. Yu'ti Allah ba'da al-mu'minina firasah. Allah memberikan firasat kepada siapa? Sebagian hamba-hambanya yang beriman. Ya tafarras fiha asya, sehingga dia memiliki firasat dan bisa apa? Menyimpulkan sesuatu. Al-istidlal bi umuri adh-dhahirah 'ala al-umuri al-khafiyah. Ini firasat. Menyimpulkan sesuatu yang tidak ketahuan dengan apa? Suatu yang nampak. Jadi ini belum ketahuan, tapi dia melihat ada tanda-tanda alam, sehingga dia disumbungkan. Kesimpulannya demikian, kemudian benar. Nah, itu namanya apa? Firasat. Dan itu dimiliki oleh orang-orang beriman, sebagaimana ini merupakan anugerah dari Allah. Allah yu'ti illa ba'da al-mu'minina firasat. Allah memberikan ya, firasat kepada sebagian orang-orang yang beriman. Diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tafarras fiha asya, sehingga dia bisa mengetahui dan menyimpulkan ya dengan firasat dia sesuatu yang belum nampak kepada penglihatan orang. Tapi dia mengetahui dengan adanya apa? Tanda-tanda. Sehingga dia bisa menyimpulkan. Al-istidlal bil umuri dhahirah 'ala al-umur al-khafiyah. Menyimpulkan sesuatu yang belum nampak dengan tanda-tanda yang zahir. Ini disebut dengan firasat. Wataksul kamaan tafarrasaha, sehingga dia bisa menyimpulkan dan ya, benar kesimpulannya ya sesuai dengan firasatnya. Ya, ya semuanya ya orang bisa menyimpulkan ini firasat yang diberikan kepada sebagian hamba-hambanya. Dan kita mengimani ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh tadi, mengimani adanya karamah bagi para wali-wali, begitu juga adanya firasat bagi para wali. Tapi ini mereka wali Allah, bukan dukun, bukan sahir, bukan orang yang tidak sholat. Wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Qala illa annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala shay'an wa la yutlabu minhum ma la yaqdiru alayhi illa Allah. Ya, kita menetapkan ada karomah bagi para wali-wali Allah, tetapi mereka tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari hak Allah. Ya, mereka tidak berhak untuk mendapatkan sedikit pun dari Allah. Yang tidak boleh seorang meminta kepada wali tersebut. Ya, dalam perkara-perkara yang dia tidak mampu kecuali Allah. Contoh hak Allah apa? Ibadah. Kita berdoa hanya kepada siapa? Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada wali meskipun dia wali Allah. Kita beribadah kepada Allah dan ini hak Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada wali meskipun dia wali Allah. Ya, karena ini hak Allah. Hanya saya sebutkan illa annahum wali atau tetapi mereka siapa? Wali-wali Allah itu la yastahiquna minallahi ta'ala syai'an, ya, tidak pernah mendapatkan hak Allah sedikit pun, karena ini hak khusus bagi Allah. Wa la yutlabu minhum, dan tidak boleh seorang itu berdoa meminta tolong kepada wali tersebut, ma la yaqdiru alaihi illallah, yang itu dia tidak mampu kecuali Allah. Contoh, minta apa? Disembuhkan dengan penyakit kepada wali yang saleh, boleh tidak? Karena yang bisa menyembuhkan hanya siapa? Allah. Kalau minta tolong kepada wali yang saleh, maka saya tidak ada uang nih. Ya, mau berubah lagi sakit anak. Dia mau wali Allah, punya uang, boleh tidak? Karena kebutuhan terurut. Ini boleh, ya, dia mampu. Ya, beda kalau minta disembuhkan, lain cerita. Ya. Baik, kata Syekh Abdul Qawwam, "Qawmuhu la yastahiquna min haqqillah ta'ala syai'an." Wali wali Allah, dia tidak berhak mendapatkan hak Allah sedikitpun. Hana dan ihtirazu minasyikh rahimahullah. Ini kehati-hatian syikh. Syikh, tadi katakan, kita beriman adanya karomah bagi pahlawan. Tapi syikh tidak membiarkan itu saja. Syikh ingin apa? Menutup pintu-pintu, jangan sampai orang bunuh kepada wali. Jangan sampai seorang minta kepada wali tersebut. Sehingga syikh katakan apa? Maka wali-wali, meskipun dia wali-wali Allah yang saleh, tidak berhak mendapatkan hak Allah sedikitpun. Allah wa rajul 'ala alladziina yaghruna fi ashaabil qawmat. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang hulu kepada wali-wali Allah yang memiliki karamah. Wa ya'buduna al-awliya was-shaalihiin min duunillah. Dan orang-orang yang beribadah kepada para wali-wali dan orang-orang saleh selain Allah. Ada tidak orang beribadah kepada wali? Ada. Beribadah kepada wali. Ya. Sudah mati pun diibadahi kuburannya. Ya, padahal sudah enggak ada isinya. Sudah menjadi apa? Tanah. Yang sudah meninggal ratusan tahun diibadahi. Ini mereka beribadah. Karena beribadah umum. Beribadah dengan doa. Beribadah dengan apa lagi ini? Allah. Jadi wali. Ya, beberapa kuburan yang dikatakan sebagai wali. Ya, mereka minta di sana. Sujud di sana. Sholat di sana. Allah di sana. Bukan hanya di negeri kita. Di beberapa negara yang lain pun demikian. Saking hulunya kepada wali. Allah punya kulur lalu kawangan. Mereka kata, kenapa mereka tidak di sini? Ini benar. Oh, mereka kan punya karomah. Mereka ini wali-wali Allah. Dia mau memberikan karomah kepada mereka dulu ketika masih hidup. Jadi sekarang kita minta di sini. Ini hujah mereka. Kama alaihi kumuliyun alladina yataqarrabuna ila Allah. Sebagaimana kebiasaan kumuliyun. Orang-orang yang ahli kubur. Yang suka minta-minta di kuburan. Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Meminta kepada mayat-mayat, kepada orang yang sudah meninggal. Wa yataqiduna bi ba'd al-ahya annahu wasala ila daraja yastadimu fiha an yansurahu wa an yu'tiyahu asya' la yaqdiru 'alayha illa Allah. Dan mereka meyakini pada sebagian orang-orang yang masih hidup pun, ya, ada yang meyakini bahwa orang yang masih hidup itu bisa sampai kepada derajat sehingga orang itu bisa menolong dia. Sehingga orang itu bisa memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada yang mampu kecuali Allah. Jadi mereka hulu bukan hanya kepada kuburan, bukan hanya kepada wali-wali yang sudah tiga, bahkan yang masih hidup pun mereka hulu. Ya, datang kepada dia Allah wali, kalau Nabi Isa berarti, Nabi Isa ya? Nabi Isa berarti? Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. Ya, orang buta datang kepada orang saleh sekarang. Wali, beri saya apa namanya? Luda. Atau oleh wasir. Dia sembuh. Nabi Isa. Ya, ini Nabi siapa? Nabi Isa. Itu guru namanya, dari wanita. Kawan. Bina'an ala'an nalahu karamah. Mereka selalu berhujah, ini wali-wali punya karamah. Faya kulun innalahu karamah. Wahadad dalil ala'an nahiyat fa'wa yurun. Mereka mengatakan, kalau wali itu punya karomah, berarti wali itu bisa memberikan manfaat dan bisa mencegah madharat. Padahal yang memberikan manfaat dan mencegah madharat siapa? Allah. Tapi saking bodohnya mereka kepada wali-wali tersebut, sampai mereka meyakini suatu yang itu haknya Allah, sampai diberikan kepada para wali. Paling alim rahimahullah, ya rujuk ala hamulia. Dan penulis di sini, al-Mujaddid rahimahullah, ingin membantah mereka-mereka tadi. وَغَالِبُ مَا عَلَيْهِ الْأُمُرِيُّونَ مَدْبِينَ عَلَى هَذَا مَهَمْ. Dan terbanyakan orang yang hulu pada kuburan selalu mereka karena bayangan-bayangan tadi. Ya, prasangka-prasangka mereka tadi. Wali punya karomah, berarti dia bisa memberi ya, manfaat dan bisa mencegah madharat. Wali punya karomah, kalau meninggal berarti tetap bisa memberikan manfaat. Ini yang mereka bayangkan. وَهُوَ الْهُلُوا بِأَصْحَابِ الْقَرَمَةِ فَنَحْنُ نُحِبُّ الصَّالِحِينَ. Ya, kita cinta orang-orang saleh. Jadi harus sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, dan kita cinta kepada orang-orang saleh. Walladhi tajri ala aydihim karamat. Dan kita cinta kepada mereka yang punya karomah, orang-orang saleh. nuhibbuhum wa nujilluhum wa nahtadi bihim. Kita mencintai mereka, kita menghormati mereka, dan kita mengikuti mereka. Karena mereka orang-orang saleh. Ya, dan siapa mereka yang paling utama? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, para imam. Walakin la nu'tihim syai'an min al-ibadah kama yaf'alu al-qadimun. Tapi kami tidak akan memberikan apa? Hak Allah dalam masalah ibadah sedikit pun kepada mereka, mereka orang saleh tadi. Sebagaimana dilakukan oleh ahli Qur'an. Ahli Qur'an. Ya, karena ini hak Allah ibadah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membonceng siapa? Nah, Mu'adz bin Jabal. Nabi bertanya, ya Mu'adz, atadri ma aqwallahi 'ala al-ibad? Allah wa rasulana. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib digunakan oleh setiap hamba-Nya? Allah wa rasulana. Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Wa ma haqqul ibadi ya Allah? Dan apa hak hamba yang berhak dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka berkata Allahu a'lam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah wajib dimuliakan setiap hamba adalah benar-benar mentauhidkan, beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ketika seorang hamba sudah beribadah kepada Allah, memberikan hak Allah, ibadah yang untuk Allah, maka apa? Allah yu'adzib man la yushriku bihi. Allah tidak akan mengadab dan menyiksa siapa saja yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah yang harus kita berikan kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Qawluhu min haqqillah wa haqqu Allah wa ibadah. Hak Allah ala ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, haqqu Allah ala ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Maka hak Allah yang wajib ditunaikan setiap hamba ya adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik dengan apapun. Ya, kayak ketika seorang memahami makna la ilaha illallah, la ma'budu bi haqqin illallah. Orang kalau paham la ilaha illallah, dia tidak akan jatuh dalam kesyirikan. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy? Kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka paham makna la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka harus meninggalkan seluruh sembahan mereka. Padahal sembahan mereka ratusan. Ya, ratusan. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya tinggalkan semua peribadatan selain Allah. La ma'budu bi haqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak ibadah kecuali Allah. Apapun sembahan yang selain Allah, maka itu adalah sembahan yang batil. Baik itu yang disembah, bulan dan bintang, nabi dan rasul, para wali-wali, malaikat dan sebagainya, semuanya adalah sembahan yang batil. Apalagi kalau itu sapi, kerbau, tikus yang disembah. Nah, gimana? Gimana namanya? Ya, akal sehatnya, ya, hewan diibadahi, hewan diminta, ya. Oh, waqalu wa la yuqlabu minhum ma la yadu alaihi Allah. Tidak boleh seorang meminta kepada para wali wali yang saleh sesuatu yang mereka tidak mampu dan hanya Allah yang mampu. Kayak jerat yang rezeki, seperti memberi rezeki. Ya, wali Allah yang memberi rezeki tidak butuh rezeki karena mereka orang fakir. Ya, antumul fuqara ila Allah. Kita semua fakir kepada Allah, butuh rezeki dari Allah. Tidak boleh kita minta kepada para wali. Ya, wasifatil marid, mengobati orang yang sakit. Tidak bisa. Ini harus diminta kepada Allah. Wa hibatil walid wa ridali atau memberi apa? Anak keturunan. Datang kepada wali, minta kepada wali. Ya wali berilah saya keturunan. Ya wali. Nah. Tapi kalau datang kepada wali yang saleh, wahai hamba Allah yang saleh, tolong doakan saya agar saya punya anak keturunan. Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Boleh. Karena ini tawassul, jiwa juri saleh. Dia datang, wahai wali atau wahai hamba saleh, wahai syekh, wahai ustaz, wahai kiai yang saleh ini, doakan saya punya keturunan. Boleh. Beda kalau dia datang kemudian, wahai wali, wahai kiai, wahai ustaz, berilah saya keturunan. Beda sekali. Ya, ini syirik. Kalau ini apa? Masyruk. Dibolehkan. Karena memberi rezeki, menyembuhkan, memberikan anak, itu hanya Allah yang mampu memberikan. Amma ma yadiruna alaihi min umur dunya, fayutla minhu. Kalau perkara dunia, senang minta. Dan dia mampu. Idza kanu ahya'an, hatta walau kana laysa lahu qawman. Kalau itu perkara dunia, selama dia hidup dan dia mampu, meskipun bukan wali, boleh minta. Boleh minta kepada dia, minta tolong sama dia. Tentu minal insan dan insan tidak akan minimal. Seperti kalau ada seorang minta tolong kepada orang lain dalam urusan harta. Karena pun yang lainnya, tentu minum aja berilakah awal yang tersedak aneh. Kalau ada orang kaya, mungkin seorang ini butuh. Boleh dia minta kepada orang kaya tersebut. Boleh dia pinjam, ya, hutang kepada orang kaya tersebut. Wa idza waqta fi qurba tatlub minhu an yusa'idaka fil khuruj hina. Kalau kita sedang ada musibah, kita berada dalam keadaan yang sempit, berada dalam keadaan apa namanya? Menimpa kita, ya, dalam keadaan musibah, boleh kita minta tolong saudara kita untuk membantu, ya, untuk membantu memudahkan urusan kita. Qal wa man qal wa bil hadith sebagaimana dalam hadis Nabi ini, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati wa man faraja an muslimin kurbatan faraja Allah an kurbata min kurbati yawm al qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membantu saudaranya yang sedang kebutuhan, maka Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia dalam kebutuhannya. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim yang dia sedang ada kebutuhan, ada musibah, maka Allah akan memudahkan urusan dia kelak pada hari kiamat. Al-jaza di sisi Allah. Membantu akan kita akan dibantu oleh Allah. Memudahkan maka Allah akan mudahkan kita. Ya. Mayustahwaku bil makhluk. Al-hayy fi ma yuqdiru alaihi. Boleh juga kita minta tolong kepada makhluk yang masih hidup. Masih hidup dan dia mampu menolong kita. Kama qala ta'ala. Sebagaimana firman Allah. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min 'adawihi. Ketika kaum Bani Israel di Mesir datang, kemudian berjumpa dengan siapa? Kaum Fir'aun. Saling bermusuhan. Kaum Bani Israel datang kepada Nabi Musa, minta tolong, minta tolong bantuan kepada Nabi Musa. Maka dibantulah oleh Nabi Musa. Kata Allah, fastaghathahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min 'adawihi. Dari kaum Bani Israel datang kepada Nabi Musa minta tolong bantuan untuk apa? Melawan Bani melawan kaum siapa? Fir'aun. Qala istaghatha bi Musa 'alaihi salam. Mereka minta bantuan kepada Musa. Alladhi min shi'atihi, ai Bani Israel, dari kaum Bani Israel. 'Ala alladhi min 'adawihi. Untuk apa? Melawan musuhnya, yaitu siapa? Dari kaum Fir'aun. Min ahli Fir'aun. Fawakazahu Musa. Ay agadha hadha rajula al-madlum. Akhirnya apa? Nabi Musa membantu kaumnya Bani Israel dan Nabi Musa. Nabi Musa apa? Onjok. Nabi Musa pukul. Sampai dia apa? Mati meninggal. Dengan sekali pukulan Nabi. Nabi Musa alaih salatu wassalam. Ini mujizat Nabi Musa. Ya, kaumnya minta bantuan. Wa kama yastaghiithu rajul bi ashabihi fil harbi wa ghayriha yastanjibu bi. Sebagaimana kita sedang berperang, minta tolong bantuan tidak kepada teman-teman kita yang sama-sama berjihad, sama-sama berperang. Fal istighatsatu bil hayy fi ma yaqdiru alaihi la ba'sa biha. Minta tolong kepada orang yang masih hidup dan dia mampu menolong kita, maka boleh-boleh saja. Ya, kita bawa barang, tidak kuat mengenai pemotor, ada orang perang minta tolong, ya, bantu. Boleh tidak? Dia mampu dan dia hidup, ya, dia mampu dan dia. Kalau kita mengangkat barang tidak kuat ke motor, kemudian kita ya wali, tolong kita. Sini tidak? Berapa hari kemarin? Pesawat Iran, ya, lagi di atas, kebetulan ada yang luting awan, pesawat Iran, perkaruan lagi goncang di awan. Pas kebetulan lagi sulit, para penumpangnya apa yang mereka lakukan? Ya Ali, ya Hussein, tolong kami. Ketika selamat. Kesirikan mereka lebih sirik daripada siapa? Kesirikan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu disebutkan oleh Allah, ketika mereka di tengah laut, diguncang oleh ombak, ya, mereka ketakutan, mereka apa? Benar-benar mengikhlaskan diri dan berdoa kepada Allah. Tapi ketika mereka sampai ke daratan, mereka berubah sirik lagi. Ini enggak. Aku muslim, tapi ketika ada musibah, ya Hussein, ya Ali. Mana ya Allah? Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sa'alta fas'alillah. Tapi kata, minta tolong kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Ini mohon pertolongan kepada Ali dan Hussein. Ali dan Hussein di mana? Ya? Ini syirik-syirik mereka. Sama sebagai mereka yang ada di Yamadat. Ya pulang, ya pulang. Minta tolong Allah, ya pulang, minta tolong Allah. Ini semua syirik. Baik, sedikit lagi. Jadi sebagaimana perintah Allah dan saling tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian saling menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Kebaikan saling menolong kita. Ta'awun 'alal birri wattaqwa. Amal istighatsah bil arwah pada tajusu mutlaqan. Ada pun minta tolong kepada amwal yang sudah meninggal, ya, maka tidak boleh siapapun dia, meskipun itu Nabi dan Rasul sekalipun. Meskipun Nabi dan Rasul. Lianna al-amwal la yaqdiruna 'ala syai'. Karena sudahlah tidak mampu untuk memberi, mendengar saja tidak, apalagi memberi. Ketahuilah intakarumu, la yasmau doaku, wajahmu masih jauh aku. Kalau kalian berdoa sekuat suara kalian, mereka tidak akan mendengar. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan bisa memberi kepada kalian. Ya, kalau la rasul, wala ghairah, tidak pula kepada rasul, tidak pula kepada yang lainnya. Hum fi alam anu fi alamin akhar. Mereka ada di alam barzah, kubur, dan di alam dunia. Mala ta'lamu minal arwahi syai'an bihujjah, annahum kana lahum karamat. Maka jangan sekali-kali minta kepada mayit, minta kepada kuburan, dengan alasan mereka para wali, mereka punya karamah, mereka para nabi, mereka para sahabat. Wa annahum yaqdiruna 'ala ma yaqdiruna minhu, hadha batil. Ini semua adalah kebatilan dan kesyirikan. Al mayit la yuqdaru minhu syai' wala kana min afdal an-nas. Ya, mayit kuburan siapapun meskipun ini manusia terbaik yang ada di muka bumi, maka tidak boleh diminta di sana. Karena ini kesyirikan. Bukan tadi kan hai la yuqdaru minhu ma la yuqdiru alaihi Allah. Begitu juga orang yang hidup. Ya, tidak boleh diminta sesuatu yang dia tidak mampu kecuali Allah. Contohnya dia hidup, dia orang soleh. Tapi kalau minta rezeki sama dia, minta anak kepada dia, boleh tidak? Boleh. Kesyirikan. La yumlaku musibah al-maqin au ishra'il walad au jalbir rizqi. Tidak boleh minta kesembuhan kepada orang yang hidup. Tidak boleh minta anak kepada orang hidup. Tidak boleh minta rizqi kepada orang hidup. Fama yumlaku minal makhluki syai' la yaqdiru 'alaihi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh minta kepada makhluk, ya, sedangkan dia tidak mampu memberinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fas'al billah. Jika kau minta, minta kepada Allah. Untuk pertolongan, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun manusia makhluk, semuanya adalah lemah, semuanya adalah membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita katakan bahwa tawassul dengan rajulin saleh itu dibolehkan sebagaimana dilakukan Umar kepada Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Akan tetapi ketika seorang itu meminta langsung kepada Allah, maka itu jauh lebih baik dari perbuatan. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa tawakal dia i'tikad dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebutkan, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita dibuatkan akidah kita, tauhid kita, ya, dan tolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala.